baik sama orang yang baru kita kenal, baik di tempat umum. Jadi kalau di tempat umum itu kita menjaga banget sikap kita. Kalau ngobrol di antara banyak orang, kita jaga ucapan kita. Kalau ada kejadian sesuatu di tempat umum, kita gak mau malu-maluin. Kalau ada yang bersikap gak pantas, kita gak mau ngeresponnya berlebihan. Kenapa? Karena kita mencitrakan diri kita adalah orang baik di depan orang banyak. Tapi kalau mau benar-benar orang yang baik, itu kata Nabi, lihat di rumahnya. Kadang di luar rumah, kita bisa banget mencitrakan diri kita baik. Tapi begitu pulang ke rumah, kelihatan, itulah diri kita yang sebenarnya. Kita ngumpul, alhamdulillah, ikut ta'lim kayak gini. Insya Allah semua kita di sini terlihat orang-orang yang taat. Tapi belum sah sebelum kita terlihat yang sama ketika kita di rumah. Gimana akhlak kita kepada orang tua? Gimana akhlak kita kepada pasangan? Gimana akhlak kita kepada keluarga kita?